وأصحابه ومن سار على نهجه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد. وقال المؤلف رحمه الله تعالى: اعتمادهم على القياس الفاسد وإنكار القياس الصحيح. المسألتان الحادية عشرة والثانية عشرة: الاستدلال بالقياس الفاسد كقولهم إن أنتم إلا بشر مثلنا. إنكار القياس الصحيح والجامع لهذا وما قبله عدم فهم الجامع والفارق. ثم قال الشارح حفظه الله تعالى: المسألة الحادية عشرة والثانية عشرة: اعتمادهم على القياس الفاسد وإنكار القياس الصحيح. والقياس عند الأصوليين نوعان: قياس علة وهو إلحاق فرع بأصل في الحكم لجامع بينهما، فإن اختل شرط من شروطه فهو قياس فاسد لا يعتمد عليه في إثبات حكم من الأحكام. وهذه مسألة خطيرة. يقول ابن القيم: أكثر ضلال الناس إنما هو بسبب القياس الفاسد، وأول من مارس القياس الفاسد إبليس، لما أمره الله بالسجود لآدم قال: أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. يزعم أن النار خير من الطين فيكون هو خيرا من آدم، وهذا قياس فاسد، لأن النار ليست خيرا من الطين، بل الطين خير من النار، لأن النار محرقة متلفة للأشياء، أما الطين فهو ينبت الأشياء والبذور، وفيه خير للناس. فلو ذهبنا إلى القياس لقلنا الطين خير من النار، مع أن الاعتماد ليس هو على القياس، بل اعتماد على اختيار الله سبحانه وتعالى وتفضيله، وهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويختار. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. المسألتان الحادية عشرة، المسألتان الحادية عشرة والثانية عشرة. Ini pertemuan ini sekaligus permasalahan 11 dan 12, yaitu al-istidlal bil qiyasi al-fasid. Mereka berdalih dengan kias yang fasid, kias yang rusak. Kaqaulihim, semisal ucapan mereka, ucapan kaum Nabi Nuh alaihissalam kepada Nabi Nuh untuk menolak risalah Nabi Nuh alaihissalam atau kerasulan Nabi Nuh. Mereka mengatakan, in antum illa basyarum mithluna. Tidaklah engkau wahai Nuh kecuali engkau seperti manusia seperti kami. Mereka menyamakan diri-diri mereka yang kufur, yang musyrik, dengan Nabi Nuh alaihissalam yang saleh, yang Rasulullah, Nabiullah. Ya, ingkaru qiyasis sahih. Ya. Yang berikutnya, masalah yang ke-12, mereka mengingkari qiyas yang sahih. Yang ke-11, mereka berdalih dengan qiyas yang fasid. Yang kedua, mereka justru mengingkari qiyas yang sahih. Wal jami'u li hadza wa ma qablahu. Maka yang menghimpun poin ke-12 ini dan sebelumnya poin 11 adalah adamu fahmil jami'i wal fariqi. Mereka tidak paham mana qiyas yang jami', yang berkesesuaian, dengan yang fariq, yang bertentangan, tidak sesuai. Ya, jadi yang namanya qiyas kalau secara bahasa at-taqdir wal musawah, menyamakan, itu namanya qiyas. Ya, itu yang dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan, ya, di situ di pembahasan itu yang nanti akan kita bacakan. Asyarhu penjelasan al-mas'alatul hadiyata asyrata, permasalahan ke-11 ya, yaitu mereka berdalih dengan kias yang fasid, wasaniyata asyrata, dan permasalahan ke-12 menolak kias yang sahih, i'timaduhum 'alal qiyasil fasid wa inkaru qiyasish sahih. Nah ini, mereka bersandar pada kias yang fasid dan kias yang, dan menolak kias yang sahih. Ya. Taib. Kias ini dianggap sebagai dalil syar'i. Ditunjukkan oleh Al-Qur'an, sunnah, aqal sahabah. Oleh karena itu, ulama Syafi'iyah menjadikan kias sebagai salah satu dari dalil. Maka yang namanya dalil bukan hanya Qur'an dan sunnah. Dalam mazhab Syafi'i ada Qur'an, sunnah, ijma', kias. Dalam mazhab yang lain ada syar'u maqablana, ada al-istihsan, ya, dan yang lainnya. Baik. Nah, kalau landasan dari Al-Qur'an, kama badalna awwala khalqin nu'iduh. Ya, sebagaimana kami yang memulai awal penciptaan, maka kami akan mengulanginya lagi. Ya. Taibarakallahu fik. Ya, kalau dalam hadis ketika seorang wanita bertanya kepada Rasulullah SAW tentang puasa yang ditinggalkan oleh ibunya dan ibunya wafat belum sempat mengqada. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak bicara wanita tersebut berpikir dengan logika yang jernih dengan metode analogi kias. Kata Nabi SAW kepada wanita tadi, yang wanita tadi bertanya tentang ibunya yang belum mengkodok puasanya yang batal dan mati wafat. Kata Rasulullah SAW, afara'aiti law kana ala ummiki dainun, maka bagaimana pendapat Anda saudari kalau seandainya ibu saudari itu punya hutang. Ya. Saudari mau lunasin, bayar lunasin enggak utang ibu saudari tadi? Utang dalam bentuk emas, uang atau utang, ya. Baik. Ya, mau dilunasin enggak? Kata wanita tadi, "Na'am." Iya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fasumi an ummik." Kalau gitu kamu puasa untuk ibumu. Nah, ini landasan-landasan kias dari nas, dari Al-Qur'an, dari sunnah. Juga tentang kisah sahabat yang dia Arab, istrinya Arab, namun anaknya hitam lahir. Nah, anaknya hitam, dia bertanya pada Rasulullah SAW, "Ini gimana ini?" Ya, ini gimana? Ya. Kata Nabi SAW, "Kamu punya unta enggak?" Ya halah kamin ibil, punya onta-onta gak? Naam, punya. Maluan apa warna onta-ontamu? Wah, ada yang merah. Ya. Ada gak yang warna yang lain, yang aurok, yang abu-abu? Anak-anaknya. Ya. Kata orang tadi, naam ada. Induknya merah, anaknya abu-abu. Ya. Nabi ajak lagi berpikir dengan logika jernih dengan metode analogi kias. Fa'anna dzalik, coba gimana bisa begitu? Kok induknya merah, pejantannya merah, bapaknya merah? Eh kalau ibu kan induk. Kalau bapak apa hewan? Pejantannya. Ya, kok bisa? Induknya merah, yang ngawinin induknya merah, kok anaknya abu-abu? Ya, gimana tuh anak onta kamu? Ya, kata dia, la'allahu naza'ahu irq. Bisa jadi ditarik ular uratnya. Artinya apa? Bisa jadi dari kakek nenek atau buyut dari si onta yang abu-abu tadi ada yang warnanya abu-abu. Ya, taib. Maka kata Nabi SAW, ya, fala'allaka ibnak. Ya. Ya. Fala'alla ibnak hada. Nah, bisa jadi fala'alla ibnaka hada. Bisa jadi anakmu itu yang kamu Arab putih, istrimu putih, anak kamu hitam, bisa jadi kayak gitu. Naza'ahu irq, ditarik urat. Ada dari kakek kamu, kakek istrimu, nenek moyang moyang kamu yang hitam. Gitu. Dia bingung kan? Kalau kita sekarang gimana? Nah. Antum putih, silahkan itu putih. Anaknya keling. Wih, gimana ini? Gak boleh curigaan. Ya ikhwah, para ulama di buku-buku fikih menyatakan, seandainya istri mengaku pernah serong, seandainya istri mengaku pernah serong, dan suami sah berhubungan badan dengan si istri, dan istri ngaku pernah serong, hamil, anaknya gak mirip ke suaminya, tetap anak dinisbatkan ke suaminya, karena anak, karena suami itulah Rabbul Firas. Rabbul Firas. Paham gak sini? Dia yang dominannya di situ. Berapa sih sekali dia selingkuh istrinya sama pil pria idaman lain? Sekali, dua kali. Tapi Rabbul Firas siapa? Zawjuha. Suaminya. Yang dominan. Ya, kecuali suaminya memang... ya memang Zaidunnya Naimun, gak bisa Koimun. Ya memang gak pernah berhubungan badan. Nah itu baru jelas. Barakallahu fikum. Bisa dipahami sini ya. Nah. Baik. Wa qiyas indal usuliyin naw'an. Qiyas ya, menurut namun juga ya perlu diperhatikan. Qiyas ini mesti ada terpenuhi syarat-syaratnya. Ya, syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya ada yang al-maqis. Ya, al-maqis itu namanya farak cabang. Ada al-maqis alih asal. Asalnya. Ada hukum, ada illah. Ada hukum. Hukum yang dituntut oleh dalil syar'i, apakah wajib atau haram atau sahih atau fasik atau fasi atau fasad atau yang lainnya. Ilah, kalau ilah itu apa? Ilahnya apa sebab? Sebab yang ada pada hukum asal. Sebab yang ada pada hukum asal. Tayyib barakallahu fikum. Ya. Bisa dipahami sini? Misal nih, misal. Ini sebenarnya gak cocok jadi kias. Misal. Ya. Apa sih yang memabukkan selain khamr? Narkoba ya. Sabu atau apalah sabu misal, tapi ini ada dalil syar'i ya. Karena Nabi SAW menyatakan kullu khomrin haram, setiap khomr adalah haram, kullu muskirin khomrun, setiap yang memabukkan khomr, berarti sabu, nikotin, heroin, memabukkan, berarti dia hukumnya ngikut ke khomr. Ya. Seandainya, ini juga sebenarnya gak tepat dikatakan kias. Seandainya itu ilatnya sama. Misalkan nih, khamr dia adalah al-maqis alaih. Al-maqis alaih asal. Pokoknya. Asalnya itu. Si sabu al-maqis. Farak, cabang. Al-hukum, hukumnya apa? Haram. Ya, maqtadahu ad-dalilah syar'i. Yang ditunjukkan oleh dalil syar'i. Ilahnya apa? Ya, sebabnya apa? Sebabnya apa? Seperti apa yang ada pada ilah dari khamr. Yaitu khamr itu ilahnya diharamkannya karena menghilangkan akal, menimbulkan kerusakan dan seterusnya. Ya. Mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Tayyib barakallahu fikum. Itu syarat dari ya qiyas. Wal qiyas indal usuliyyin naw'an. Qiyasun illatin wa qiyas illah wa huwa ilhaqu far'in bi aslin. Yaitu menyertakan, menggabungkan fara' cabang al-maqis kepada aslin, maqis alaih kepada asal. Fil hukmi, dalam sebuah hukum. Li jami'in bainahuma. Ya. Untuk mengkompromikan, menggabungkan di antara keduanya. Ya. Fa in ikhtalla syartun, apabila tidak terpenuhi satu syarat min syurutihi, dari syarat-syaratnya tadi, fa huwa qiyasun fasidun, maka itulah qiyas yang fasid. La yu'tamadu alaihi, tidak dapat dijadikan acuan patokan fi isbati hukmin minal ahkam, untuk menetapkan hukum-hukum. Wa hadhihi mas'alatun khatiratun, ini masalah yang sangat berbahaya. Ya, masalah yang sangat berbahaya. Baik, kayak sekarang tuh ada capres namanya Ganjar Pranowo. Ada kurang-kurang ajar, ada ustaz bilang, Ganjar Pranowo seperti Rasulullah. Oh, itu kurang ajar itu. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kias apa ini? Orang penyuka film porno kok ya, disamakan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia terang-terangan menyatakan hobi nonton film blue film, film BF. Blue film. Atau kalau kata bahasa Faza, film bokep. Bukan bahasa Faza ya? Bukan. Tahu. Film porno. Saya enggak nanya pernah nonton, enggak, tapi tahu, bukan. Tahu enggak istilahnya Ahmad? Film porno, tahu kan? Saya enggak nanya pernah nonton. Insya Allah belum pernah nonton semua ya. Ya, enggak ada faedahnya nonton kayak gitu. Rusak. Rusak. Di antara kerusakan pemuda adalah nonton film porno. Di antara sebab perzinahan ialah nonton film porno. Ya. Di antara banyaknya pemuda parno karena nonton film porno. Jadi parno dia. Pikirannya kotor mulu. Ya. Dan kecanduan nonton film porno itu bahaya. Bisa menghilangkan semangat untuk nikah. Ya. Pemuda, kalau dia jauh dari film porno, dia punya syahwat, Allah berikan dia syahwat. Dia ingin lampiaskan syahwatnya di jalan yang halal. Jadi ingin menikah. Salah satu sebab menikah apa? Ingin fitnah. Kenapa syahwat memuncak? Ya. Solusinya nikah. Manis tata aminkum alba'ah. Ya, ya ma'syara sabab. Siapa di antara kalian sudah mampu? Ba'ah, ba'ah itu apa sih? Salah satu tafsirnya al-qudra ala nikah, mampu berjima. Tafsir yang lain ya punya, ya bisa penghasilan gitu ya, cari nafkah. Kalau dia mampu untuk berjima, ya, dia disarankan menikah. Ya, mujahid, hah? Aindaka kudrah, aindaka al kudrah, hah? Wah, langsung minum dia. Langsung minum dia tahu dia mengalihkan dia langsung. Taib, ya. Nah, kalau tiap hari nonton gituan, punya uang, punya apa, nggak mau nikah. Kenapa? Dia udah mendapatkan kok sesuatu yang dia dambakan, dia udah dapatkan. Di mana? Di film porno tadi, film BF tadi, blue film, film bokep itu. Ya, dan kalau ada orang terang-terangan saya memang suka nonton film BF, mau apa? Itu kurang ajar. Kan kayak gini disampaikan sama Rasulullah SAW. Ya. Ini biasa menjelang pemilu ada kayak gini. La ilaha illallah. Ya, makanya di Jepang, di Singapura itu banyak orang nggak mau nikah. Kenapa? Syahwat mereka bisa tumpah kok bu pada selain pasangan sah. Dengan adanya boneka apa namanya, toy sex, boneka seks, ya nonton film-film gitu ya tiap hari bisa mereka. Udah akhirnya nggak ada lagi penasaran, nggak ada lagi ini itu, nggak akhirnya nggak nikah. Makanya kata Umar bin Khattab ketika berjumpa dengan pemuda yang gagah perkasa tapi jomblo, ya. Kata Umar, ma manaka minan nikah illal fujur, ma manaka minan nikah ya, illal ajaz awil fujur. Tidak ada yang mencegahmu untuk nikah kecuali kamu ini memang lemah, lemah syahdu, Atau kalau kamu enggak lemah syahdu, fujur ditumpahkan di tempat yang haram. Ya. Jadi nonton film porno justru menurunkan semangat nikah. Nikah yang sah. Paham enggak sini? Jangan dikira nonton film porno itu bikin cepat mau nikah, enggak. Ya. Dan nonton film porno itu haram bagi yang belum menikah atau sudah menikah, apalagi sudah menikah. Nonton bareng istrinya, bodoh itu. Berarti istrinya ngelihat kemaluan orang lain dan istrinya itu suaminya ngelihat kemaluan orang perempuan lain, bodoh itu. Itu pasangan durjana kayak gitu. Ya, nonton film BF bareng sama istri itu rusak kayak gitu. Emangnya ada? Ada, saya pernah dicuratin, saya ngejitakin. Ya Allah, apa hukumnya? Saya pernah nonton sama istri, lah ini. Aduh, ya Allah, mujahid. Enggak, saya panggil aja mujahid. Kamu curiga aneh sih dipanggil mujahid. Aduh. Ya. Jadi ikhwah yang jomblo-jomblo, jauhi film-film porno. Ya. Pertama itu wasilah untuk zina, yang kedua melemahkan kita untuk semangat nikah. Herwin mau punya semangat nikah enggak? Ada niat nikah kan? Iya. Oh ya. Yang usah ngapain nonton-nonton itu? Ya, zaman sekarang, kalau zaman dulu orang itu zaman saya SD, orang-orang SMA atau kuliah itu kalau mau nonton film-film itu mesti datang ke rental itu, sewa video, bukan VCD, video. Video film itu. Kalau sekarang, la ilaha illallah. Semua orang punya handphone. Tinggal klik apa? Klik apa? Allah musta'an. Allah musta'an. Ya, jadi jauh itu. Nah, itu kembali ke permasalahan. Kok bisa ke porno? Itu karena ada tokoh yang terang-terangan suka nonton film porno, dikiaskan, disamakan dengan Rasulullah SAW. Kias Ma'al Farik. Ya. Ini ya. Al-Maqis alihnya Rasulullah. Asal Maqisnya faraknya dia. Nyangka nyambung. Enggak ada. Ya, barakallahu fikum. Paham enggak di sini? Taib. Dan ini permasalahan yang berbahaya. Ini kias ma'al farik. Ya. Kias ma'al farik. Ilahnya berbeda antara al-Maqis dengan Maqis alaih. Saya sering terangkan juga. Termasuk kias ma'al farik. Antum mengkiaskan pemimpin sekuler zaman sekarang. Yang terang-terangan melawan hukum Allah. Yang terang-terangan ingin menggebuk. Melawan siapa saja yang ingin mengganti hukum buatan manusia dia, undang-undang positif dia dengan hukum selainnya. Antum samakan dengan Hajjaj bin Yusuf aja enggak nyambung. Coba di mana ilahnya? Ayo. Ya. Al-Maqis alaih Hajjaj. Zalim. Al-Maqis faraknya pemimpin zaman sekarang. Zalim enggak? Sebagus-bagusnya pemimpin, kalau dia tidak berhukum dengan hukum Allah, enggak ada keadilan di situ. Karena Allah telah vonis siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, faulaika humuz zalimun. Mereka orang-orang zalim. Enggak pernah akan ada keadilan di situ. Ya, Hajjaj berhukum dengan hukum Allah. Yang ini boro-boro. Hajjaj menerapkan jizyah bagi kafir zimmi. Yang ini boro-boro. Ya. Hajjaj menghalau tentara penyerang musyrikin India. Hajjaj mengirim invasi pasukan dakwah ke Turki. Hajjaj berjasa atas diberikannya titik, dua titik di bawah huruf, satu titik di bawah huruf, tiga titik di bawah huruf, sehingga kita kenal mana huruf nun, mana huruf ta, mana huruf sa, mana huruf ba, mana huruf ya. Kita jadi tahu jasa siapa itu? Hajjaj. Ya. Nah, dianalogikan aja dengan Hajjaj, gak nyambung. Ya. Dan ini permasalahan berbahaya. Ya. Nah, ini diantara kekeliruan itu, menyamakan pemimpin sekuler zaman sekarang dengan pemimpin di masa salaf. Ya, barakallahu fikum. Ya, enggak ada pemimpin di masa salaf yang musyrik, yang melakukan praktek kesyirikan, enggak ada. Apalagi berakidah dengan akidah sekulerisme, terang-terangan mengatakan agama harus dipisah dari negara. Enggak ada. Hajjaj bin Yusuf enggak pernah kayak gitu. Tapi barakallahu fikum. Jadi ketika dibawakan bab tentang ulil amri, kutipan-kutipan salaf, ya gak nyambung. Kutipan-kutipan salaf itu untuk yang pemimpin seperti itu. Nah, itu titik gak nyambungnya di situ. Ya, titik gak nyambungnya di situ. Barakallahu fiik. Ya, wa hadhihi mas'alatun khatiratun, yaqulu Ibnu Qayyim menyatakan, aktsaru dhalalin nas, kebanyakan kesesatan manusia, innama huwa bisababil qiyasi al-fasid, itu disebabkan kias yang rusak. Wa awwalu man marasal qiyasa al-fasida iblisu, yang pertama kali biasa menerapkan, ya, yang menerapkan kias yang fasid ini adalah iblis. Ya, lama amarallahu bisujud li Adam, ketika Allah sujud, perintahkan ya, iblis untuk sujud kepada Adam. Ya, iblis mengatakan, qala ana khairu minhu, aku lebih baik pada dia. Lihat ini, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, engkau kan ciptakan aku ya dari api, sedangkan engkau ciptakan dia dari tanah. Berarti saya lebih baik pada dia. Tapi yaz'umu, dia menyangka si iblis, anna nara khairun minatin, api lebih baik daripada tanah. Fayakunu huwa khairan min Adam, berarti dia iblis lebih baik pada Adam. Lianna nara muhrikatun mutlifatun, ya. Mana tadi? Balitinu khairun minan nar, padahal sebaliknya. Ya, tanah yang lebih baik pada api. Lianna nar muhrikah, karena api sifatnya membakar, mutlifah menghancurkan, merusak, lil asya, berbagai hal. Ammatin, sedangkan tanah, fahuwa yunbitu al asya, dia menumbuhkan berbagai hal, menumbuhkan rumput sehingga rumput dimakan oleh hewan-hewan ternak, menumbuhkan tumbuhan sehingga buahnya, daunnya dimakan oleh hewan-hewan, menumbuhkan tanaman sehingga dimakan oleh manusia. Ya, menumbuhkan pepohonan sehingga menjadi oksigen, sumber oksigen. Manusia bernapas, manusia bernaung, menjadi sebab adanya angin. Ya, ini kebaikan. Wal budhura, dan tanah menumbuhkan benih-benih sehingga dari situ muncullah makanan-makanan untuk manusia, hewan. Ya, bahkan jadi perniagaan manusia, sumber kekayaan manusia. Itu tanah sifatnya. Dan lagi pula kalau diadu api sama tanah, menang mana? Kita ambil api seluas masjid ini, kita adu dengan tanah seluas masjid ini, kita adu, mana yang hancur? Mana yang hancur? Api. Dan ketika tanah terkena api, tanah gak rusak, tanah semakin subur. Ya. Tanah semakin subur. Taib. Wa fihi khairun linnas. Pada tanah terdapat kebaikan buat manusia. Falau dhahabna ilal qiyas, seandainya kita berpendapat pakai kias, laqulna, tentu kita akan katakan, at-tinu khairun minan nar. justru tanah yang lebih bagus pada api. Ma'anna li'timat. Namun padahal sandarannya di sini acuannya laisa huwa alal qiyas, bukan qiyas. Ya, balil i'timat yang jadi acuan di sini apa? Ala ikhtiyarillah subhanahu wa ta'ala wa tafdhili. Akan pilihan dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa subhanahu wa ta'ala yang yaf'alu ma yasha'u wa yakhtar. Ya, melakukan apa-apa yang Allah kehendaki dan apa yang ia pilih. Ya, wala i'tirada 'alaih. Tidak ada hal yang dapat memalingkan dari apa yang Allah telah tetapkan tersebut. Walahul hikmatul balighah, dan milik Allah lah hikmah yang tinggi. Nah, bima tafadhal. Bismillah. Qala syarih rahimahullahu taala, kadzalikal musyrikuna qasu hadzal qiyasa lamma kadzabu ar-rusula qalu in antum illa basyarum mithluna. Istadallu bibasyariyatihim ala adami sihhati risalatihim li'anna risalata la tasihhu fil basyari biza'mihim wa hadha qiyasun batilun li'annahu qiyasun ma'al fariqi li'anna ar-rusula faddalahumullahu ala ghairihim wastafahum wakhtarahum wa huwa a'lamu subhanahu wa ta'ala bihalihim wa salahihim lirrisalati. Allahu yastafi minal malaikati rasulan wa minan nas. Inna allaha sami'un basir. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Walihada lamma qalu lirusulihim in antum illa basharum mithluna turiduna an tasuddana amma kana ya'budu aba'una fa'tuna bisultanin mubin. Qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basharum mithlukum walakinna allaha yamunnu ala man yasha min ibadihi. Naam. Baik, kadzalika al-musyrikun, demikian pula kaum musyrikun qasu hadzal qiyas. Ya, mereka menganalogikan dengan kias ini, kias ma'al fariq, kias fasid. Lamma kadzabur rusula, tatkala mereka mendustakan para rasul. Qalu, mereka mengatakan in antum illa basyarum mithluna. Tidaklah kalian melainkan kalian cuman manusia seperti kami. Istadallu bi basyariyatihim. Ya, bibasyariyatihim. Mereka berargumentasi dengan sifat manusiawi yang ada pada para rasul ala adami sihhati risalatihim. Ya, untuk menyatakan tidak sahihnya, tidak sahnya kerasulan para rasul karena rasul manusia. Ya, kata mereka li annal risalata la tasihu fil bashar bizamihim. Karena yang namanya kerasulan itu enggak sah pada manusia dengan klaim mereka tadi. Wahada kiasun batilun, ini kias yang batil. Li'annahu kiasun ma'al farik, karena ini kias yang berbeda ya, dengan ini berbeda apa antara al-maqis dengan al-maqis alaih, antara farak dengan asal. Ya, tapi dua hal yang dijadikan acuan dalam analogi ini beda. Paham gak sini? Ya, Rasulullah sama si penyuka film porno, ya ini ngaco. Nah, ini ngaco ini. Ya. Mana lagi tadi? Wa hadza qiyasun batilun. Li'anna ar-rusula faddalahumullahu 'ala ghairihim. Karena para rasul Allah telah karuniakan pada ya, karena yang namanya para rasul Allah telah karuniakan kepada mereka ala ghairihim dibanding selain mereka. Karuniakan dengan kerasulan tersebut sehingga mereka menjadi makhluk yang mulia, yang terpilih. Wastafahum wakhtarahum. Ini maknanya sama, Allah telah pilih mereka. Wa huwa alamu subhana bihalihim. Allah subhanahu wa ta'ala yang paling tahu keadaan mereka. Wasolahihim lirrisalah, dan kelayakan mereka mendapatkan risalah kerasulan. Allahu yastafi min malaa'ika rusulan minan nas wa minan nas. Allah lah yang memilih ya, rasul dari kalangan manusia dan rasul dari kalangan rasul dari kalangan malaikat dan rasul dari kalangan manusia. Kalau rasul dari kalangan malaikat Jibril, rasul dari kalangan manusia ya para rasul. Ya. Taim. Innallaha sami'un basir. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui, melihat. Ya Allah baina aydihim wa ma khalfahum. Allah tahu apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Waliha dalam maqalu li rusulihim, oleh karena itu tatkala mereka mengatakan pada para rasul mereka, in antum illa basyarum misluna, tidaklah kalian melainkan manusia seperti kami. Turiduna an tasuddana amma kana ya'budu abauna. Kalian ini wahai rasul, kata musyrikin, cuman ingin menghalang-halangi kami dari beribadah kepada apa yang telah disembah oleh nenek moyang kami. Fa'tuna bisultanin mubin, ayo datangkan pada kami bukti yang nyata. Qalat lahum rusuluhum, maka rasul mereka berkata kepada mereka, innahnu illa basyarum mislukum, tidaklah kami memang seperti manusia seperti kalian. Walakinallaha yamunnu ala man yasha'u min ibadih, namun Allah memberikan karunia kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari kalangan hamba-hambanya. Nah, ya, naku takulu rusul. Ya, taib, apa tu? Muslih. Sumaqal syarif fidallahu ta'ala takulu rusulu. Allah faddalana bi annahu man alayna wakhtarona lirisalati fakiyasukum kiyasukum. Kenapa Fakhruddin? Kenapa? Ada yang hah? Takulu rusulu, rusulu fa'il. Kenapa? Lupa kaidah. Namanya jamak taksir. Ya, fi'il madinya boleh diberikan tanda ta'nis, fi'il mudhari'nya boleh diganti dengan tak mudhara'ah yang untuk ta'nis. Itu kalau jamak taksir. Yang enggak boleh kalau dia jamak mudzakkar salim. Baru enggak boleh. Enggak boleh taqulu al-muslimun, enggak boleh. Mesti yaqulu al-muslimun. Qala al-muslimun. Ya, qala ar-rusul boleh. Qalat ar-rusul boleh. Tapi kalau al-muslimun mesti qala al-muslimun. Ya, paham sini? Kan udah pernah berlalu kaidahnya kan? Nah, terus lanjut. Walaisu ala haddin sawain, minhum al-mu'minu wa minhum al-kafiru, wa minhum ar-rusulu wal ulama was-solihuna, wa minhum al-juhhalu wal kuffaru wal fusaqu. Fusaqu wal fusaqu. Fal basyaru yatafawatuna fa hunaka fariqun. Wal qiyasu ma'al fariqi yakunu batilan li anna hadha min qawadihil qiyasi indal usuliyina. Balil hikmatu taqtadi ayyakuna ar-rasulu ilal basyari basyaran mitlahum min ajli ayyubayyina lahum. Qala ta'ala kul law kana fil ardi malaikatu yamshuna mutma'innina lanazzalna 'alayhim minas sama'i malakan rasula. Farasulu yakunu min jinsil mursali ilaihim min ajli tablighir risalati wal hikmati wal hikmatu taqtadi ayyakuna rasulul basyari minal basyari walau kana alladhina ya'ishuna ala wajhil ardi malaikatun. Malaikatan khabar kada li arsala ilaihim. La arsala jawabul law, lamnya jawabul law. La arsala ilaihim min jinsihim malakan. Taib. Taqulu rusul, para rasul mengatakan, Allah faddala nabi annahu manna alaina. Allah telah mengkaruniakan pada kami, bahwa Allah menganugerahkan pada kami, wakhtarona, dan memilih kami lirisalah, untuk mengemban kerasulan. Faqiyasukum qiyasun ma'al farik. Maka qiyas kalian wahai musyrik yang menyamakan kami dengan kalian karena sesama manusia, itu qiyas ma'al farik. Ya, qiyas yang rusak, yang berbeda antara antara asal dengan farak. Li'annal basyara la yastaun, karena yang namanya manusia enggak sama. Walaisu ala haddin sawain. Ya, tidak pada dalam bentuk yang sama. Ini juga yang terjadi zaman sekarang, orang-orang dari kalangan aktivis feminisme, ya, orang-orang yang aktivis seperti ini, kesetaraan gender, ya, mereka mencoba menganalogikan, mengkiaskan pria dan wanita itu sama haknya, sama kewajibannya, sama kedudukannya. Beda. Allah terangkan, walaisat zakari kal unsa, walaisat zakaru kal unsa. Pria tidak sama dengan wanita. Beda. Allah yang nyatakan pria tidak sama dengan wanita. Maka udah tertutup pintu kias di situ. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Pria adalah pemimpin bagi kalangan wanita. Kalau pria boleh poligami, berarti wanita juga boleh. Kalau pria wanita, kalau suaminya banyak apa namanya? Poliandri. Kalau ya kalau kayak gini ya rusak, ntar anak siapa? Suaminya 4 ngeklaim semua. Ini bin saya, ini binnya ke saya. Oh, enggak aneh-aneh yang paling sering. Rusak. Ya. Subhanallah. Suami juga harus itu punya kewajiban seperti istri, ya Pak, melayani istri, segala macam. Ya, ini repot. Makanya, ya, hal ini akan mencuat kalau wanita itu sudah punya penghasilan. Apa sih sebab pria itu pemimpin? Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Apa sebabnya? Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu. Karena sebabnya apa yang mereka nafkahkan? Nafkah dari si suami kepada istri. Nah, makanya jangan dibalik, jangan sampai suaminya ya tidak bekerja, istri yang bekerja. Harusnya suami yang berkarir. Jangan sampai istrinya berkarir di luar rumah, di kantor, di pabrik, di tempat usaha, suaminya berkurir di rumah. Hah? Paham ya sini? Ya akhirnya rusak. Ya, barakallahu fikum. Ya. Oke, nanti Ahmad kalau udah menikah, Ahmad yang cari nafkah. Ya, Sodik. Pak D. Nah, maraf tu. Araf tu laqabahu. Ya. Lanjut. Ya. Mana tadi? Minhum al-mu'min wa minhum al-kafir. Karena di antara manusia ada yang mukmin, ada yang kafir. Wa minhum ar-rusul wal ulama wa salihun. Wa minhum al-juhal wal kufar wal fusaq. Di antara manusia ada yang rasul, ulama, orang saleh. Di antara manusia ada yang orang bodoh, orang kafir, orang-orang fasik. Kan beda. Ya. Fal basyar yatafawatun. Maka yang namanya manusia bertingkat-tingkat, berbeda. Fahunaka farikun. Maka terdapat perbedaan. Wal qiyas ma'al farik yakunu batilan. Nah, qiyas ma'al farik, menganalogikan antara farak dengan asal yang berbeda, ini akan ini menjadi batil. Li'anna hada min qawadihil qiyas indal usuliyin. Karena ini termasuk diantara qiyas yang paling buruk. Nah, yang paling buruk, yang paling tercela menurut para ulama ahli usul. Ya, hikmahnya di sini, kias yang benar sini, yaqtadi ayakuna ar-rasul ilal basyari basyaran mislahum. Justru hikmahnya kenapa rasul diturunkan ke manusia, kok rasulnya manusia juga? Ya, ini Ya, yaqtadi ayyakuna ar-rasul ila al-bashar bashara mislahum min ajli ayyubayyana lahum. Ya. Konsekuensi kalau rasul yang diutus kepada manusia, rasulnya juga basyaron mislahum, rasulnya juga manusia sama seperti mereka umat ini, min ajri supaya ayubayyana lahum, supaya rasul yang manusia ini bisa menjelaskan kepada umat-umatnya manusia. Ya. Coba kalau rasulnya malaikat, takut kita. Jibril. Waduh, ngeri. Ya. Jibril kepalanya di atas, menjulang sampai langit. Ya. Repot. Jibril baru muncul dalam sosok seseorangnya, sahabat bingung. Fa'ajibna. Yas'aluhu yusaddiquhu. Dia yang nanya, dia yang benerin, kan gitu. Padahal Jibril datang dalam bentuk manusia. Aneh nih, rambutnya putih. Putih, sangat putih. Rambutnya sangat putih. Aki-aki dong. Bajunya putih bersih, rambutnya hitam legam. Ya, orang Madinah atau di Arab atau di zaman tersebut, kalau orang asing pasti nampak bekas sapar, debu di rambut, debu di baju. Ini enggak. Kayak baru keluar rumah. Sementara wala ya'rifuhu minna ahadun, kata Umar bin Khattab. Enggak ada seorang pun di antara kami yang mengenal dia. Wala yura 'alaihi atharu safar, enggak terlihat sedikit pun bekas safar. Ini siapa lagi? Jibril baru datang dalam sosok manusia aja sahabat bingung, apalagi aslinya. Rasulullah SAW pernah melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Ya. Dalam riwayat lebih dari sekali. Ya. Tabarakallahu fikum. Nah, kalau kita ngelihat kayak gitu ya gimana coba? Ya. Jangankan rasul dari kalangan malaikat, rasul dari kalangan jin aja datang gondorwo, takut kita. Ya, misalkan ada jin yang soleh datang ke mujahid. Ya qaumi ibudullah, malakum ilahin min ghairi. Takut mujahid. Nah. Makanya kalau hikmahnya kalau di manusia rasulnya tersebut akan mudah diterima pesan dari Allah tadi. Risalah. Ya. Qala ta'ala, Allah berfirman, "Qul law kana fil ardi malaikatun." Katakanlah wahai Nabi, seandainya di muka bumi ini ada malaikat, yamsun, yang mereka berjalan di muka bumi, mutmainnina, yang mereka tinggal di muka bumi ini, ya, sebagai penduduk di muka bumi, lanazzalna alaihim minas sama'i malakan rasulan, tentulah kami akan turunkan kepada mereka malaikat-malaikat yang menjadi penghuni bumi ini, yang sudah tinggal permanen di bumi, akan kami turunkan rasul dari kalangan malaikat juga. Tapi karena manusia yang ada di bumi ini manusia, ya diutus rasul dari kalangan manusia. Far rasulu yakunu min jinsil mursal ilaihim. Maka rasul itu dari jenis mursal, dari jenis, kan rasul ini orang yang diutus, mursal itu kaum yang itu kaumnya, mad'unya. Ya. Maka rasul mesti dari jenis mad'u, jenis umat. Ya, min ajli tablighi risalah, supaya menyampaikan risalah. Wal hikmatu taqtadi an takuna ayyakuna rasulul basyari minal basyar. Maka hikmahnya ini ya menunjukkan bahwasanya rasul itu, atau menuntut hikmahnya ini, rasul ya dari manusia, ya berarti kalau umatnya itu manusia, rasul juga mesti manusia. Walau kana alladhi bi'isuna 'ala wajhil ardi malaikatan, seandainya yang ya hidup tinggal di muka bumi ini adalah malaikat, la arsala ilaihim min jinsihim malakan, tentu Allah akan utus malaikat juga kepada mereka dari jenis mereka sendiri. Paham gak sih? Ya, barakallahu fikum. Cukup ya, di jam 9 kurang 15. Kita lanjut lagi nanti insyaallah. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.